Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa min wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Para pengusaha muslimin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih bisa mengkaji masalah-masalah din, masalah-masalah agama kita, terkhususnya tentang masalah akhlak atau adab yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha muslim, seorang pedagang muslim. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, para pengusaha muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian adab kita, yaitu adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Adab berikutnya yang akan kita bahas adalah itu satu adab yang sangat mulia yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah, dan Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya sehingga ajaran tersebut sampai kepada kita, yaitu adab yang harus kita hiasi diri kita dengan adab ini. Itu adalah al-wafa'u bil-wa'di. Al-wafa' bil-wa'di, yaitu tepat janji. Ini satu adab yang sangat mulia. Menepati janji merupakan suatu adab, bahkan suatu kewajiban yang harus kita lakukan, yang harus kita amalkan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menepati akad-akad kita, termasuk di dalamnya janji-janji kita, kita tepati. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 1, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil-uqud. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, penuhilah akad-akad kalian itu. Ya. Tunaikanlah, tepatilah akad-akad kalian. Kata para ulama juga termasuk, penuhilah janji-janji kalian, tepatilah janji-janji kalian, maka janganlah kalian mengingkari janji. Jadi Allah memerintahkan kita untuk tepat janji, tentunya ini mengandung larangan untuk kita mengingkari janji. Maka bagi pengusaha muslim dan pedagang muslim sekalian, ya, dimanapun kalian berada, Anda berada, maka hendaklah selalu menjadi orang yang tepat janji, menepati janjinya. Kalau sudah berjanji ingin membeli barang kepada saudaranya, dia beli, jangan diingkari. Ya. Kalau dia sudah berjanji, ya, untuk memesankan barang misalnya, untuk mendatangkan suatu barang kepada saudaranya, maka hendaklah dia tepati janjinya. Jangan hanya janji palsu. Jangan sampai dia mengingkari janji. Maka kalau sudah berjanji untuk membeli barang, hendaklah dia menepati janjinya. Benar-benar dia beli barang tersebut. Satu lagi, penjual berjanji kepada pembeli untuk mendatangkan barang. Barang apa misalnya, ya. Maka hendaklah dia datangkan barangnya. Jangan sampai dia ingkar janji. Hendaklah dia menepati janjinya. Maka di antara kita, baik pengusaha muslim semuanya, pedagang muslim semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati terhadap janji-janji yang pernah kita ucapkan. Tepati. Ya. Jangan sampai kita mengingkari janji-janji yang telah kita ucapkan kepada saudara kita, terlebih lagi dalam masalah jual beli. Ya, kalau sudah berjanji hendaklah dia tepati, jangan diingkari seperti itu. Dan kita ketahui bersama, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiq salatun. Tanda orang munafik itu ada tiga. Tanda orang munafik ada tiga, kata Rasulullah. Dan ulama menjelaskan maksud munafik itu adalah munafik amali. Ya, bukan i'tiqadi. Secara amalnya dia orang munafik. Ya, tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Karena munafik ada dua. Munafik nifak amali sama nifak i'tiqadi. Munafik yang dia itu amalnya saja, tapi keyakinannya dia masih muslim. Ada yang munafik itu keyakinannya. Yang pertama tadi, munafik yang amal saja, ini tidak kafir. Ini masih muslim dia. Tapi kalau dia munafik keyakinan, maka ini orang kafir. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu di keraknya api neraka, kata Allah. Ini untuk orang-orang yang munafik keyakinannya. Yang keyakinannya munafik ini orang di kerak api neraka. Bahkan tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah munafik secara amal. Secara amal dia munafik. Ya. Jadi sifat-sifat kemunafikan ada pada diri orang ini. Ada tiga, kata Rasulullah, tanda orang munafik. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Ya, idza haddatsa kadzaba, apabila dia ngomong, dia berdusta. Jadi dusta itu sifatnya orang munafik. Tidak boleh orang muslim berdusta. Ya, tidak boleh. Sebagaimana kita telah jelaskan juga termasuk adab seorang pedagang muslim harus jujur. Tidak boleh dia berdusta. Ya, tidak boleh dia berdusta seperti itu. Wa idza tumina khan. Tanda pertama berdusta. Tanda kedua kata Rasulullah, apabila diberikan amanat dia berkhianat. Khianat juga bukan sifat seorang muslim. Khianat merupakan sifat orang kafir, sifat orang musyrik, sifat orang munafik. Maka kata Rasulullah, tanda orang munafik adalah dia berkhianat. Ya, dikasihkan amanah malah berkhianat. Dipercaya malah tidak bisa menjalankan kepercayaan orang. Artinya dia berkhianat. Setiap dikasih amanat dia mengkhianati amanat orang tersebut. Ini tanda kemunafikan. Wa idza wa'ada akhlaf. Ini tanda yang ketiga. Ya, mengenai tentang masalah kita kali ini, yaitu apabila dia berjanji dia mengingkari. Ini tanda kemunafikan, bahwasanya apabila dia berjanji dia mengingkari. Maka kaum muslimin semuanya, para pengusaha muslim yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjauhi sifat munafik ini, yaitu tidak tepat janji. Maka kalau kita sudah berjanji, hendaklah kita melaksanakan janji kita tersebut, menepati janji kita tersebut. Berhati-hatilah kita terhadap perbuatan ingkar janji. Maka adab yang harus dimiliki oleh seorang muslim, apalagi seorang pedagang muslim, hendaklah dia menepati janjinya. Ya, hendaklah dia menepati janjinya, jangan sampai dia mengingkari janji-janji yang telah dia ucapkan kepada saudaranya sesama muslim. Ya, saudaranya sesama muslim seperti itu. Dan sangat banyak penjelasan ulama ya tentang bahwasannya wajib bagi kita untuk ya menepati janji, ya wajib bagi kita untuk menepati janji. Bahkan Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya menulis satu bab, ya satu bab yang khusus, beliau mengatakan bab man amara bi injazil wa'd, satu bab tentang siapa yang memerintahkan ya agar kita itu menepati janji kita, agar kita menepati janji kita. Dan beliau membawakan satu ayat ya dari firman Allah Subhanahu wa taala, surat Maryam ayat 54. Allah berfirman, "Wa dzkur fil kitabi Isma'il innahu kana shadiqal wa'di." Sebutkanlah kata Allah dalam kitab itu Isma'il, Nabi Isma'il, sesungguhnya dia itu orang yang benar janjinya. Jadi, salah satu sifat Nabi Isma'il alaihi salam adalah dia itu menepati janji, benar janjinya, kalau berjanji ditepati. Bukan malah diingkari. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini adalah satu adab yang harus kita hiasi diri kita dengan adab ini, yaitu tepat janji, dan jangan pernah kita mengingkari janji yang pernah kita ucapkan kepada saudara kita. Yaitu terlebih lagi dalam masalah jual beli, kalau sudah berjanji untuk membeli ya jangan kita ingkari. Kalau sudah berjanji kita ingin menjual barang kita kepada si fulan, jangan kita jual kepada orang yang lain, juallah kepada yang kita janjikan tadi. Ya, ingat masalah tepat janji ini masalah yang sangat besar. Ya, maka banyak para ulama mengatakan menepati janji adalah hukumnya wajib. Kalau sampai dia mengingkari janji, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Allah ada bersuap. Mungkin ini saja bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.